Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi akramana bil Islam wa hadana bil Quran. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shrah sudurana wa akrim hayatana wahdi sabilana waj'alna minas salihin. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 72 dan 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang siapa pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Pendengar yang berbahagia, menyambung kisah pada episode yang lalu, ketika Allah merilis sebuah kejadian pada masa Nabi Musa alaihissalam, yaitu tentang seorang ponakan membunuh pakciknya yang kaya dengan keinginan untuk cepat dan lebih mudah mendapatkan harta warisan. Maka Allah mengatakan, ketika kamu membunuh seorang jiwa, lantas kamu saling tuduh-menuduh. Nah, ini menunjukkan ini perbuatan yang jahat. Artinya apa? Membunuh dengan cara tak berdasar, artinya dengan cara zalim. Untuk melepaskan tuduhan, mereka menuduh yang lain. Jadi saling tuduh-menuduh. Faddara'tum fiha. Tapi Allah Maha Kuasa, dan Allah ingin menegakkan kebenaran di antara manusia. Dan dialah yang mengeluarkan apa yang sedang disembunyikan oleh anak tersebut, oleh mereka yang membunuh Nabi, pakcik atau manusia yang kaya tersebut. Nah, di sini Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara setelah sapi itu disembelih, maka Nabi Musa mengambil sebagian anggota tubuhnya. Nah, lantas dipukulkan ke mayat tersebut. Begitu mayat itu bangkit, dan Nabi Musa bertanya, siapa yang membunuhmu? Man qatalaka? Lantas orang tersebut menunjuk si anak atau ponakannya yang dipeliharanya semenjak kecil itu. Nah, oleh sebab itu Nabi Musa memberikan hukuman bunuh juga kepada si anak yang tadi pada dasarnya dia mencoba untuk mengelak dan ya menyibuk-nyibukkan dirilah begitu untuk mencari-cari sapinya, dan dia juga yang mempersulit dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mempersulit penyembelihan ini. Nah, sementara di sini Allah ingin mengajak kita kepada suatu dimensi yang lain. Dengan bangkitnya orang itu untuk tujuan yang khusus, yaitu menjawab pertanyaan Nabi Musa guna menyingkap hal-hal yang ghumud, hal-hal yang masih tasyabuh, yang masih suram dari pembunuhan itu, masih pertanyaan besar. Maka Allah menunjukkan di sini, kazalika yuhyillahul maut. Nah, inilah kalau kamu lihat dalam peristiwa itu, ini demikian Allah yang menghidupkan orang mati. Mudah sekali memukulkan dan pukulan dan anggota tubuh lembu ada sebab saja, tapi yang pada hakikatnya yang membuat nyawa itu kembali ke tubuh sang mayit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yurikum ayatihi. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Di sini juga sebagai tanda hari kiamat itu ada. Sebab tanda apa salah satu bentuk kiamat adalah menghidupkan orang yang telah mati. Wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Seharusnya kamu berakal dan mengerti. Di dunia dilakukan Allah di hadapan orang ramai. Kalau bahasa kita di hadapan pengadilan yang terbuka dan transparan. Agar apa? Bani Israel yang menyaksikan itu beriman akan kebesaran Allah, kebenaran Nabi Musa, dan adanya hari kiamat itu sebagai suatu yang real, tak bisa dibantah lagi. Iya Pak Ustaz. Masalah kiamat ini Pak Ustaz. Iya. Memang kita lagi membaca Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Namun memahami adanya hari kebangkitan, surga, neraka, pahala dan dosa, itu ternyata sebagian masyarakat muslim sendiri itu masih berat tuh Pak Ustaz. Artinya apa? Walaupun sudah disebutkan, berpikir juga itu kadang, apa iya gitu kan. Maka Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir. Iya. Maunya kita ini berpikir ini sampai kepada titik itu, atau malah kita mengatakan tidak ada hari kiamat. Bagaimana nih Pak Ustaz? Nah, berpikir ini harus, berpikir itu kan secara terminologi menyambung atau menyatukan satu analisa dengan analisa yang lain. Itu kan berpikir itu kan. Iya. Kita cari satu persoalan, kita angkat ini satu masalah ini, dikaitkan dengan ini, maka muncullah cara berpikir, metodologi berpikir. Nah sebenarnya mereka harus mengkaitkan ini dengan hal-hal yang sebelumnya. Ada yang meninggal, ada yang sibuk pada tuduh-menuduh. Setelah itu apa hubung dengan sapi? Setelah sapi dipukulkan, ini juga harus dipikirkan bagaimana kekuasaan Allah yang kemudian dengan pemukulan bagian dari sapi itu ke tubuh orang yang sudah meninggal ini adanya kehidupan. Ini kan sebenarnya analisa-analisa yang inilah yang harus dipikirkan oleh manusia pada saat itu dan pada saat sekarang. Adanya fenomena-fenomena alam yang banyak seperti ini, ada yang biasa, ada yang luar biasa kejadiannya. Ini sebenarnya harus berdampak kepada muara pemikiran akan beriman kepada hari akhirat dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini Ustaz Hanafi, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati, ya kan? Kadang kita melihat ada yang sudah mati gitu ya, dalam kisah yang lain ada yang sudah dikuburkan tapi bangkit lagi gitu kan. Menceritakan begini, apakah itu termasuk ayatihi, termasuk tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Yes. Yang ada kita lihat masa mayat berdiri lagi gitu kan, iya, atau, dengan mati suri atau mati suri atau pingsan dia pingsan, itu Ustaz, bukan gitu. Mati gimana ini Pak Ustaz? Yang sebenarnya wafat itu dalam artian yang sesungguhnya adalah berpisahnya ruh dari jasad. Kalau mati suri itu ya bisa dikatakan mati dalam artian bahwasanya denyut jantungnya itu mungkin masih ada tapi dalam skala sangat kecil begitu ya, sehingga dia tidak mati dalam artian otaknya tidak berfungsi sama sekali. Ini masih ada itu sebenarnya. Cuman kesadarannya di luar seperti biasa kesadaran orang yang tidur gitu. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan kekuasaan Allah, ya beberapa majalah kita baca pada akhir-akhir ini, khusus majalah Hidayah, majalah yang gaib itu menunjukkan bahwasanya kebetulan mereka diperlihatkan Allah ayatnya juga, tanda-tanda kebesarannya. Dibawa mereka pada suatu tempat yang sangat-sangat jauh, sebuah terowongan yang luas dan dalam, di mana di situ ada cahaya yang terang. Begitu dia mau menyeberang terowongan masuk kepada sebuah tempat, datang orang di situ mengatakan, stop, Anda belum boleh masuk, pulang kembali. Lantas bangun ini, rupanya dia tadi sedang berjalan pada sebuah terowongan kematian. Ini kalau bahasa kita mati suri. Tapi dalam posisi itu bukan tidur biasa, tapi dia beri Allah penjelasan. Nah, sampai seorang ustaz saya pernah mengatakan waktu masa dia umur 10 tahun pernah mengalami seperti itu, dan sempat dia melihat bagaimana keindahan yang dia nampak itu, dan dia ingin masuk ke taman itu. Lantas dicegah. Nah, sekarang dia berprinsip apa? Saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan taman yang saya lihat itu saya akan masukkan dengan sesungguhnya. Saya akan masuki dengan sesungguhnya. Yaitu menunggu kematian yang mungkin pada saat-saat akan datang. Jadi dia yakin betul itu. Iya. Bahasanya taman itulah yang akan dimasukinya pada mati yang hakikinya. Ini kebesaran Allah kan? Tapi kalau di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yuhyillahul mauta, di sini betul-betul mati. Ah, iya, ini betul-betul ya, mati. Betul-betul karena mati. Dalam masalah ini pembunuhan. Iya. Jadi bukan pingsan gitu. Bukan pingsan. Ya. Ya, mungkin kita juga bisa melihat bahwa dengan dipukulkannya ekor sapi yang merupakan benda mati kepada mayat itu tadi, semakin menjelaskan bahwa mayat itu memang benar-benar mati, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali. Nah, yang menarik juga Ustaz, di sini kata-kata mukhrijum ma kuntum taktumun. Mukhrij. Jadi kelihatan di sini ada skenario yang memang diolah oleh si anak yang membunuh pamannya ini tadi untuk mengelabui masyarakat dengan mencampakkan atau membiarkan membawa mayat pamannya ini ke kampung yang lain, sehingga terjadilah saling tuduh-menuduh di antara mereka begitu. Iya. Dan inilah yang kemudian diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat kemudian ini. Nah, yang menjadi menarik Ustaz, banyak juga orang yang mempertanyakan dengan masalah yang mukhrijum ma kuntum taktumun ini Ustaz, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahasia daripada apa yang disembunyikan. Nah, banyak juga yang rahasia-rahasia yang ditemukan oleh katakanlah ahli nujum, kalau di dalam misalnya kita kehilangan Ustaz, kehilangan sesuatu, kemudian kita datang kepada ahli nujum begitu atau paranormal, apakah ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada dia, menyingkapkan kepada dia sesuatu yang dirahasiakan itu tadi Ustaz, atau ini lain kajiannya gitu Ustaz? Ya, ini kalau kita melihat di sini yang melakukan ini adalah kata-kata Allah langsung. Allah yang berperan di sini mengeluarkan atau menyingkap apa yang disembunyikan. Adapun tentang ahli nujum tadi, dia pakai perantara lagi. Oh, jadi ada perantara ya, gitu. Perantara jin. Dia tidak akan bisa langsung siapa yang mencuri dompet saya di tengah jalan atau di pinggir jalan. Oh, si fulan, enggak akan bisa. Dia harus baca mantra-mantra, dia harus perintahkan jinnya yang sudah memang sudah jadi kawan dia untuk melacak siapa pemilik itu. Sebenarnya ini bukan mengungkapkan yang gaib. Karena yang gaib itu kan sebenarnya yang tak nampak sama sekali dan tak ada yang tahu. Sebenarnya yang si pemilik dompet tadi yang kehilangan tadi sebenarnya ada yang ngambilnya. Yang mengambilnya itu tahu di mana dia berada kan gitu. Cuman si yang terkena musibah kehilangan tak tahu di mana, ya harus cari dompet itu. Jadi di sini peran si paranormal hanya menyampaikan si pemilik dompet terhadap untuk mendapatkan dompetnya kembali. Jadi bukan menceritakan yang gaib-gaib, tidak akan pernah manusia bisa menceritakan yang gaib. Maka dari diskusi pagi ini yang sangat intens sekali saya melihatnya, bahwasanya kesimpulan beriman kepada hari kiamat ini lewat cerita ayat 72-73 ini adalah merupakan satu kepastian yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau Anda mau buktinya, cobalah dibaca ayat-ayat yang lain dan juga banyak kisah-kisah yang lain yang mendekatkan pemahaman seperti ini, sehingga kita tetap beriman kepada Allah dan tunduk kepada ayat-ayatnya, dan sekaligus kita meyakini ini sebuah kebenaran yang mutlak. Demikian diskusi kita bedah tafsir Sya'rawi pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya Hanafi Ismet Fahmi beserta Al-Ustaz Safiar dan juga Ustaz Zainal Arifin dan juga Ustaz Ardiansyah. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.